di mana, semoga tenang kau di sana. Jantung melukaiku. meloloskanmu dari kata pisah. Mungkin sang fajar dan sayap-sayap burung patah menyaksikan kita berseteru selalu tak so Hidupku tanpa dirimu, sana kau rindukan aku seperti diriku yang selalu merindukanmu, selalu merindukanmu. Tak bisa aku ingkari satunya yang bisa membuat jiwa yang pernah mati menjadi berarti. Namun kini kau menghilang bagaikan di telan bumi. Aku yang kau cinta. waktu pun berlalu, hati selalu satu, kan ku jaga hingga nanti tua. Detik menit jam kita lalui, hari bulan tahun pun berganti. Sukacita, hari ini adalah saksi lahirnya aku, kamu dan cinta. Hari ini miliki arti cinta. Selamanya. Hatiku Selagi masih ada waktu. waktu. Jangan hiraukan diriku. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai. Terima kasih. kasih tanpamu. Bila esok hari datang lagi, ku coba tuk hadapi semua ini meski tanpamu. Meski tanpamu. Bila ku dapat bintang yang berpijar, mentari yang tenang bersamaku di sini, ku dapat tertawa menangis merenung di tempat ini aku bertahan. Suara dengarkanlah aku, apa kabarnya pujaan hatiku. Aku di sini menunggunya, masih berharap di dalam hatinya. Suara dengarkanlah aku, apakah aku selalu di hatinya. Aku di sini Berakhirlah sudah semua kisah ini dan jangan kau tangisi lagi. Sekalipun aku takkan pernah mencoba kembali padamu. Sejuta kata maaf terasa kan percuma. Sebab rasaku telah mati untuk menyadarinya. Kau dapati hati yang tulus mencintaimu, tapi bukan aku. Berakhirlah sudah semua kisah ini dan jangan kau kaisi lagi. Kekasih barumu. Apa sejuk omong aku, korban janji manismu. Hutan peledek tanpa bisa siku, hutan peledek tanpa bisa siku. Hutan peledek.

yang terdalam hingga tiada cinta yang tersisa di jiwa. Bidadari yang kunang. sekarang kita dipertemukan. Sesal takkan ada arti karena semua telah terjadi. Kini kau telah menjalani sisa hidup dengannya. Mungkin salahku melewatkanmu, tak mencarimu sepenuh hati. Maafkan aku, kesalahanku melewatkanmu hingga kau kini dengan yang lain. Maafkan aku. Jika berulang kembali, kau tak akan terlewati. Segenap hatiku cari, dimana kau berada. Mungkin salahku melewatkanmu, tak mencarimu sepenuh hati. Maafkan aku, kesalahanku melewatkanmu hingga kau kini dengan yang lain. Maafkan aku, walau ku terlambat, kau tetap yang terhebat. Melihatmu, mendengarmu, kaulah yang terhebat. Mungkin salahku melewatkanmu, tak mencarimu sepenuh hati. Maafkan aku, kesalahanku melewatkanmu hingga kau kini dengan yang lain. Maafkan aku, sesal takkan ada arti karena semua telah terjadi. Kini kau telah menjalani sisa hidup dengannya. Dulu kita sahabat, teman begitu hangat, mengalahkan sinar mentari. Dulu kita sahabat, berteman bagai ulat, berharap jadi kupu-kupu. Kini kita melangkah berjauh-jauhan, kau jauhi diriku karena sesuatu. Mungkin ku terlalu bertingkah kejauhan, namun itu karena ku sayang. Persahabatan bagai kepompong, mengubah ular menjadi kupu-kupu. Persahabatan bagai kepompong, hal yang tak mudah berubah jadi indah. Semua yang berlalu biarkanlah berlalu, seperti hangatnya mentari. langkah berjauh-jauhan. Kau jauhi diriku karena sesuatu. Mungkin ku terlalu bertingkah kejauhan. Namun itu karena ku sayang. Oh, persahabatan bagai kepompong mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Persahabatan bagai kepompong, hal yang tak mudah berubah jadi indah. Persahabatan bagai kepompong, maklumi teman, hadapi perbedaan. Persahabatan bagai kepompong. kau terlihat bahagia bersamanya. Dia kekasihmu yang baru. Aku pun terdiam saat gadis kecil berlari ke arahmu. Gadis kecil yang seperti matamu, aku pun tersenyum dan ku genggam tangan lelaki di sampingku dan berkata lirih di dalam hati tentang semua ini. Dulu kau tak pergi dari hidupku, takkan mungkin ku temui cinta yang kini ku miliki. Cinta yang menerima kekurangan dan merubah caraku memandang dunia. Andai dulu ku tentu kisah kita berdua berakhir bahagia. Kisah yang mendewasakan kita berdua meski lewat luka. Satu hal yang kini aku mengerti, meski berat bibir selalu ada kata selamat dalam setiap kata selamat tinggal. Oh, oh, oh, oh. Selamat kini ku miliki. Cinta yang menerima kekurangan dan berubah caraku memandang dunia. Andai dulu ku paksakan terus bersamamu, belum tentu kisah kita berdua terakhir bahagia. Bibir ini mengucap akan selalu ada kata selamat dalam setiap kata selamat.